السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهو القائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وهو القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menganugerahkan dan melimpahkan kepada kita sekian banyak nikmat. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian rasakan kecuali semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah dan mestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya tak henti-henti kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan satu-satunya yang mesti kita tempuh untuk mempertahankan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menambah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala: "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Salawat dan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya: "Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslim." Kita sebagai umat, kita sebagai pengikut, senantiasa berterima kasih dan berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya. Setelah Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah buah dan hasil dari jerih payah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita senantiasa diperintahkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kecintaan kita terhadap beliau dan rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang patut untuk kita syukuri adalah nikmatul zawaj, nikmat pernikahan. Kata Allah Subhanahu wa taala: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmatul zawaj, nikmat pernikahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya Subhanallah, betapa banyak yang kita peroleh dan kita bisa dapatkan, kita capai dalam pernikahan. Belum lagi kita katakan bahwa pernikahan itu sesungguhnya merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala: "Fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i matna wa thalatha wa ruba'." Fankihu, hendaknya kalian menikahi. Maafkanlah pemirsa, apa yang baik yang kalian senangi dari perempuan empat. Makna ulang lembar dua, tiga atau empat. Baik ketika tadi lupa wahidah, Allah malah tak iman bunda, iman banyak. Kalau kalian khawatir untuk tidak berlaku adil, maka itu. Atau budak kaya. Juga ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: "Ya ma'asyar syabab, man istata'an ikul ba'at apal yata sawaj." Wahai kalian anak, atau orang yang dalam kondisi belum menikah. Walaupun dia sudah tua, tapi belum menikah. Masuk dalam kategori masyarakat syarat. Cuma ucapan ini diarahkan kepada kebanyakan alat-alatnya, kebanyakan syarat. Karena mereka-mereka inilah yang semangat dan berharap untuk sesegera mungkin nikah. Maka mereka dipanggil oleh Allah Taala dan ya masyarakat syabab manistata'u limba atau khamiyya dan zawwaj. Berarti dia akan diantarkan yang sudah mampu untuk nikah. Maka silakan. Bain Allah qadul batal. Waktu al-farj. Taman lam yasari fa'alim suam bain Allah nikah. Karena dengan menikah, maka dia bisa menahan pandangannya. Menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan kalau dia belum mampu, maka silakan dia perbanyak puasa. Jalan satu-satunya yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar dari muskilah ini adalah puasa. Kalau memang dia belum mampu, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu persis bahwa manfaat pernikahan itu luar biasa. Termasuk di antaranya adalah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dalam perintah. Juga di antaranya adalah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memerintahkan untuk melakukan pernikahan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau tentang tiga orang yang datang dan menyatakan demikian dan demikian. Bahwa di antara mereka ada yang akan puasa seterusnya, di antara mereka ada yang melakukan, mau melakukan salat seterusnya, dan agar sampai kabar ini ke Rasulullah SAW, antum takuluna kada wa kada, apakah kalian ini yang telah mengatakan demikian demikian? Kata Rasulullah SAW, wallahi ini asyarun lillahi wa ta'ala. Dengan Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walakinni asumu, walakin usalli wa arkud, wa asumu wa uftir, wa atazawwaju nisa, sama sahib asum nasi pada jenis. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan aku salat malam dan aku juga tidur. Aku berpuasa dan sekarang juga tidak berpuasa. Dan aku menikahi perempuan sama sahibah sunnah. Maka barang siapa yang tidak senang dengan sunnah jalan itu, balikkan maka bukan dari golongan kepada sunnah. Belum lagi dalam pernikahan ini dengannya kita bisa menentukan pandangan, dengannya kita bisa menjaga kemaluan, menjaga kehormatan, dengannya kita bisa membangun rumah tangga. Kita nafkahi anak dan istri kita dan semuanya adalah pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga memenuhi harapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wajib waluda dan waluda yang disukai oleh seluruh orang yang mulia. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, silakan kalian menikah dengan perempuan-perempuan yang bisa banyak anak dan sangat pengasih terhadap anak, karena aku berbangga nanti di hadapan umat-umat yang lain dengan banyaknya umat. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata ada beberapa perkara yang mungkin menghalang orang untuk melakukan pernikahan dengan berbagai macam alat dari pribadi orang sendiri, laki dan perempuan, ikhwan, ikhwat, ada yang takut untuk melakukan pernikahan karena alasan ekonomi, dia idealis, pengen dia nikah nanti setelah dia mapan baru dia menikah. Dan juga dia tidak mau nikah karena mungkin faktor pendidikannya belum selesai ini, belum selesai itu, dan yang lain. Dan ini adalah bisikan-bisikan syaitan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wa Allahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Bisikan syaitan yang demikian ini, jemaah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut miskin. إذا لم تكن الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر، أي يخوفكم الفقر. Syaitan menjanjikan dan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Kau makan apa nanti? Kau kerja apa? Kau ini apa? Tinggal di mana? Dan seterusnya. Sehingga anak muda ini tidak mau berani untuk melakukan pernikahan walaupun seimbangnya. Padahal Allah telah menjanjikan. Ia umum fukara ayubnihullah min fakir. Kalau mereka memang orang fakir, Allah Tuhan Allah akan memberikan kekayaan dan kuasa terus kita. Oleh karena itu Allah akan sedih kerja malam mengatakan Atiwan Allah nikah taat yukin tawa Tuhan Allah ta'ala dalam permasalahan nikah yukin jizumullah ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang Allah telah menjanjikan untuk kalian dari kekayaan dan kecukupan. Sebagian orang juga sehingga dia enggan untuk melakukan pernikahan. Walau Allah kata indah harus dia menyelesaikan itu dulu atau menyelesaikan itu dulu atau ini atau itu. Takut. Padahal Allah Taala telah menyatakan, Wallahu ya'lamu, Wallahu ya'lamu maghfiratan huwa qabla. Allah Taala telah menjanjikan kepada kalian maghfirah ampunan dan keutamaan dari sisinya. Ini termasuk penghalang. Penghalang kedua adalah wali perempuan itu sendiri yang senantiasa terlalu memilih-milih, apalagi permasalahan-permasalahan duniawinya. Wali perempuan ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tanggung jawab untuknya mengurusi perempuan-perempuan yang ada di bawah, apakah itu anaknya atau keponakannya atau anak yatim dalam tanggungannya. Dia tidak mau menikahkannya dengan orang-orang yang sebenarnya bisa dan cukup sederajat dengannya. Tidak mau menikahkannya karena permasalahan ini. Padahal masalah-masalah kubuk itu hanya pada masalah akhlak dan din, bukan dalam masalah mal. Karena harta bisa saja orang nikah dalam keadaan kaya, tidak lama begitu dia pembangkrut. Dan terlalu banyak orang miskin, kemudian dia nikah. Allah SWT memberikan kekayaan, kecukupan. Lah Allah kata ilahi. Maka sebagai ulama mengatakan bahwa barang siapa yang dia didatangi oleh lamar, yang soleh, bagus akhlaknya, bagus agamanya, kemudian dia tidak menikahkan hanya karena masalah uang. Lah Allah kata ilahi. Maka kemudian telah membuari melakukan tiga kezaliman, tiga kesesatan atau tiga kesalahan, kesalahan dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak memenuhi dan tidak melaksanakan amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala kembangkan untuknya tentang masalah perempuan. Yang kedua, dia zalim terhadap perempuan itu sendiri karena dia tidak menikahkan, sehingga perempuan itu nanti menjadi perawan tua, tidak bahagia hidupnya dan tidak pernah lagi disebut setelah matinya. Karena tidak ada orang yang akan menyebut-nyebut namanya, bahkan mendoakannya. Lah Allah ingat dan membalimi si pelamar tadi. Karena sebenarnya dia memiliki hak untuk mendapatkan perempuan tersebut sebagai istrinya. Yang maju-maju yang mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, termasuk di antara penghalang untuk langgengnya atau lancarnya pernikahan adalah mahalnya mahar. Di tempat-tempat tertentu, suku-suku tertentu, mereka bahkan berbangga-bangga dengan mahalnya mahar. Padahal Rasulullah SAW telah riba dengan seorang sahabat dengan ucapannya irtan walau khatam minta. Cari walaupun hanya cincin dari sini. Ketika sahabat ini mencari, ternyata walaupun cincin dari sini tidak ada juga. Kata Rasulullah SAW, bagaimana akan Al-Quran? Terus apa yang kau beri dari Al-Quran? Kata Rasulullah SAW. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah ini surat kadang, surat kadang, surat kadang disebutkan. kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zawwajtuka bima ta'ata min al-Qur'an. Aku telah menikahkan engkau dengan apa yang ada pada engkau dari Al-Qur'an untuk mengajarkan kepada perempuan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha dengan perempuan seorang termahar yang menikahi perempuan dengan mahar dua sendal. Jamaah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sekian banyak penghalang-penghalang terkait. Maka perlu kiranya untuk kita bertekad. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah pernikahan. Aku lakukan hal Allah wa lakum minnahu wa samil alim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yakramuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya majma'a dzikri ya rabbana subhanahu wa ta'ala. Di antara anak-anak muda ada yang mereka mampu untuk menikah sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya asyarrab man istata'a minkum ba'a falyatazawwaj. Istita'ah ini ada pada orang itu sendiri. Istita'ah itu ada pada orang itu sendiri, kemampuan dia untuk jima dan menafkahi memberikan mahar dan nafkah istrinya. Itu yang istita'ah. Tapi ada juga di antara saudara-saudara kita yang pengen untuk melakukan pernikahan, cuma tidak ada sesuatu yang bisa dia pakai untuk nikah. Padahal dia sering. Orang yang seperti inilah yang perlu kita tengok. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa antum ayyama minkum wa amwalikum min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa'tum ayyama minkum hendaknya kalian menikah." Kan? Orang-orang yang tidak mampu. Dia butuh bantuan, dia butuh dorongan. Perlu ditawarkan untungnya ya, dia nanti sudah bisa untung. Apa yang lagi? Dia akan mengatakan Allah yang tak punya. Tentunya orang yang seperti ini bisa kita tahu kalau hanya sebentar dulu. Untuk dia melakukan pernikahan. Kita ajak semuanya untuk tolong-tolong bantu-membantu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong-tolong kalian. Bantu-bantu kalian untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Taqwa. Dan jangan kalian tolong-tolong dalam masalah dosa, perbuatan maksiat, perbuatan batas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ayyama minkum nikahkan kita, kita yang diperintahkan untuk menikahkan mereka." Apakah itu anak kita sendiri atau saudara kita atau teman kita? Tentunya dengan bantuan-bantuan berupa materi atau yang lain. Ayyama di sini adalah orang yang tidak memiliki pasangan. Wassalihina min ibadikum wa imaikum, bahkan budak budak kalian perlu kalian nikahkan mereka karena mereka butuh. Sampai dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadinya mujtama islami, masyarakat islami, masyarakat yang taat Allah Subhanahu wa taala, masyarakat yang menyembah Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkan. Yakunu fuqara ajrihimullahu min fadlihi. Kalau ternyata mereka adalah orang-orang fakir, tidak ada yang membantu, dia juga tidak mampu dan tidak juga membantu. Kalau itu yang terjadi, maka kata Allah SWT, "Wa liyastaghfiru alladziina laa yajiduuna nikaahan hatta yughniihimu Allahu min fadlihi." Orang-orang yang pengen menikah, kemudian dia belum mampu dan tidak ada juga orang yang menolong dia untuk melakukan pernikahan. Hendaknya dia melakukan ikhfa, menjaga diri. Tentunya menjaga diri. Sesuai dengan ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bis-shaum 'ala al-shaum. Fa'innahu lahu wija. Hendaknya dia banyak-banyak puasa. Siapa yang memberikan jalan keluar dari masalah ini? Selain jalan ini, maka dia telah melakukan kembali. Baik. Kalau dia tidak mampu untuk melakukan pernikahan, maka jalan satu-satunya hanya boleh untuk dilakukan banyak-banyak berpuasa. Karena itu akan menahan syahwat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang taat kembali ke jalan. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin. Allahumma fi limna wa limna wa muslimina wa muslimat rahiya in sa'amu ya qadir hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.